بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله Babu ma yaqulu indal khala. Bab tentang apa yang diucapkan seseorang ketika hendak masuk ke kamar kecil atau ke kamar mandi dan yang lainnya. Bab ini kurang lebih isinya tentang permasalahan zikir masuk ke kamar mandi. Lalu apa kaitannya dengan kitabul wudu? Bab yang setelahnya juga terkait dengan permasalahan ketika di kamar mandi. Bab meletakkan air ketika hendak buang hajat atau ketika masuk kamar mandi. Bab yang berikutnya juga sama, menjelaskan tentang menghadap ke arah mana ketika buang hajat. Yang berikutnya lagi sama tentang buang hajat, itu di atas dua batu. Ya. Lalu apa kaitannya dengan kita berwudu? Sama bab yang berikutnya tentang keluarnya perempuan untuk buang air besar. Tentunya kita mengetahui zaman dahulu tidak ada kamar mandi di rumah. Ya, buang air besar keluar menjauh ke padang atau ke gurun dan yang lainnya. Sama bab yang coba lihat, ada sudah berapa bab yang tidak ada hubungannya langsung dengan wudu. Bab berikutnya tentang buang hajat di dalam rumah. Yang berikutnya tentang istinja dengan menggunakan air. Dan yang seterusnya. Apa kaitannya dengan kitabul wudu? Bahkan hal ini pun menjadi iskal bagi sebagian syurah pensyarah Sahihil Bukhari. Sebagian ulama mengatakan, apa kaitannya dengan bab ini, bab-bab ini, dan yang seterusnya dengan kitabul wudu? Nah, sampai-sampai Al-Karmani menyebutkan bahwa Al-Imamul Bukhari itu tidak memperhatikan tentang permasalahan tartib. Kata Al-Karmani rahimahullah, Al-Imamul Bukhari di sini tidak memperhatikan tentang indahnya susunan dalam penyebutan abwab. Hanya saja maksud dari Al-Bukhari sekedar menukilkan hadis dan apa-apa yang berkaitan dengan kesahihan hadis tersebut. La ghair, bukan untuk yang lainnya. Nah, di sini pentingnya kita akhirnya kembali kepada ahlul fan, al-mutakhassis fi fannihi. Ya, dalam setiap bidang, dalam setiap permasalahan, itu ada spesialisnya. Bahkan dalam ilmu din wal ulama mutafawitun, ulama pun bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Tidak semua ulama menguasai seluruh fan atau seluruh disiplin ilmu dalam ilmu agama. Dari sisi yaitu menguasai segala bidang yang ada secara lengkap. Nah, secara umum mereka rata-rata para ulama tentunya menguasai ilmu din. Nah, namun ketika sudah masuk kepada rincian satu persatu, maka belum tentu semua ulama menguasai. Ada yang mutakhasis, spesialis dalam masalah fikih, akidah. Ada yang dalam mutakhasis dalam permasalahan hadis, jarh wa ta'dil, dalam permasalahan manhaj, dalam permasalahan lughah. Ada yang mutakhasis dalam permasalahan tafsir, ya, dan yang lain-lainnya. Maka bab-bab ini sebagai Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, tidak mungkin Al-Imam Al-Bukhari membuat hal ini seperti itu. Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, waqad am'antu nadar, aku memperhatikan, melihat dengan secara cermat fi hadzal mawdi', dalam bab ini atau dalam permasalahan ini, fawajadtuhu fi badir ra'yi, aku mendapatkan dalam permulaannya orang akan mengira yadunnu annadir fihi annahu lam ya'tani bitartibihi kama qala al-Karmani. Orang yang memandang mengira bahwa Imam Al-Bukhari tidak memperhatikan husnul tartib. Ya. Pokoknya urutannya enggak ada apa, enggak ada tertibnya yang bagus. Ya sekedar seperti itu aja. Nah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mengherankan, baik anggap kalau memang betul Al-Imam Al-Bukhari seperti ini, kenapa kok dalam kitab sholat, ya, itu Al-Bukhari betul-betul memiliki perhatian, i'tinaan taman, perhatian yang sempurna dalam tartib kitab sholat. Nah, menyebutkan awalan fardul wudu atau enam, apa namanya, tentang permasalahan mulai dari awal sampai terakhir urut. Maka kata Al-Hafidz, waqad yatalammah annahu dzakara awal, maka yang tampak, ya, yang bisa tersirat sama Al-Hafidz atau Al-Imam Al-Bukhari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu sangat luar biasa dalam tertib urutan termasuk kitabul wudu. Nah, ya, karena Al-Imam Al-Bukhari itu meletakkan fikihnya pada abwab, berarti pada urutan bab-babnya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masuk kamar mandi, doa, apa yang dilakukan kamar mandi, bagaimana aktivitas di kamar mandi, bolehkah buang hajat di luar, kalau di rumah bagaimana, yang secara asal tidak ada kaitan dengan wudu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini pertama Al-Hafidz, kata Al-Hafidz, Imam Al-Bukhari menyebut tentang kewajiban wudu. Kemudian menyebutkan bahwa itu adalah syarat dari keabsahan salat. Kemudian keutamaan wudu. Nah, kemudian tentang permasalahan ziyadah untuk berwudu itu yang sempurna bagaimana, isbaghul wudu, kalau yang takhfif bagaimana, ya. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang berwudu itu boleh dalam satu apa ini? Hah? Satu cidukan dalam bersama kita ini, ya. Nah, kemudian membahas tentang permasalahan tasmiyah, masuk kepada tasmiyah. Nah, di sini. Nah, mulai menyebutkan tentang zikir ketika masuk ke dalam kamar mandi. Maksud dari Al-Imam Al-Bukhari, masuk kamar mandi saja itu ada zikirnya. Dimulai dengan zikir. Maka min babil aula. Ya, permasalahan wudu. Kemudian masuk kepada hal-hal yang lainnya, ya. Dari adab-adab ketika di kamar mandi, syarat-syaratnya itu karena memiliki kaitan erat orang rata-rata ketika berwudu, ya, itu banyak entah selepas buang air kecil, buang air besar, atau bahkan ketika di dalam kamar mandi dan yang lain-lain. Nah, walaupun tidak langsung berkaitan dengan wudu, namun memiliki keterkaitan erat dalam aplikasinya, dalam pengamalannya. Maka kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hal-hal seperti itu. Di sini pentingnya kita mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Dan ini penting. Ya, penting. Dalam beberapa hal yang dari sisi pendalilan kita susah untuk mencari mana yang lebih benar, ya, hati kita cenderung kepada orang yang lebih paham, ya kan, tentang bidang tersebut. Dokter saja itu ada spesialis. Hati kita akan cenderung lebih tenang ketika sakit tersebut langsung ditangani oleh spesialis. Nah, walaupun mungkin dokter umum mampu dan menguasai, namun kita ketika terjadi iskal, ya, terjadi permasalahan dalam penyakit tersebut, dokter umum sudah misalnya menyatakan demikian, namun kok masih akhirnya merujuknya kepada siapa? Dokter spesialis. Maka sama. Dan ini kiaskan dalam bidang-bidang yang lain. Termasuk dalam permasalahan fitnah, dalam permasalahan jarah wa ta'dil, tanpa bermaksud kita bertaklid kepada seseorang, namun kembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, ilmu tafsir kita kembalikan kepada mufassir, ahlu tafsir, nyaman hati kita. Ilmu hadis, ya, makanya rujukan ilmu hadis siapa? Dalam zaman sekarang, kalau enggak Syekh Albani, Syekh Mukbil, ya kan? Makanya ditulis banyak kitab-kitab merujuknya tashih wa tad'if kepada pensahihan dan pendefan Syekh Albani, walaupun Syekh Albani bukan orang yang maksum. Namun orang banyak merujuk. Sama. Nah. Kalau tidak, ini hasilnya. Orang memandang Imam Bukhari tidak ada maksud hanya sekedar. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang sudah menggeluti Sahih Bukhari berulang kali, menulis Fathul Bari selama 25 tahun. Nah. Makanya sambil disebutkan dalam riwayat, selesai dari penulisan Fathul Bari, mengadakan walimah. Syukuran. Nah, ya, syukuran. Seperti itu, potong kambing. Selesai juga akhirnya. Al-muhim, begitu pula terkait dengan segala hal, termasuk diantaranya fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Begini akhirnya kalau permasalahan dipegang bukan orang yang ahli. fitnah, bubar akhirnya. Fitnah semakin merajalela. Coba kalau diserahkan kepada yang ahli, mudah, selesai. Barakallahu fikum ikhwan. Baik, qala haddatsana Adam. Adam ibnu Abi Iyas. Imam Hafidz Qudwah. Salah seorang dari masyayikh Al-Bukhari yang banyak dipuji oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad. Wa ma'adhalik wa huwa kadhalika min ahli al-ibadah. Abid, seorang yang abid, ahli ibadah. Hada Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadith. Naam. Lamma mata Syu'bah, mata al-hadith. Ketika meninggal Syu'bah, seolah-olah hadis, ilmu hadis pun ikut tenggelam, ikut terkubur. Naam. Qala an Abdul Aziz ibnu Suhaib. Abdul Aziz ibnu Suhaib thiqah hafid, namun tidak banyak meriwayatkan hadis. Salah seorang tabi'in. Qala sami'tu Anasan. Anas ibnu man? As'ad. Anas ibnu man? Sahabat. Anas ibnu Malik. Naam, ahsanta, barakallahu. Kebalikan dari nama? Hah? Imam Malik. Imam Malik, siapa namanya? Al-Hadi. Hah? Jangan begini dulu. Makanya ketika dars itu konsentrasi penuh. Jangan safar, dars itu jangan safar. Lo sudah ana jawab barusan. Nah. Siapa ya Abu Miftah? Anda musafir? Nah. Pak Amir? Hah? Itu siapa? Anas bin Malik siapa? Imam Malik. Anas bin Malik, Imam Malik. Iya, iya. Anas bin Malik, Imam Malik. Berarti gimana dong? Siapa nama Imam Malik, Pak Amir? Jangan grogi, tenang aja. Anas ini sahabat. Anas bin Malik ini sahabat. Kalau namanya Al-Imam Malik, kebalikannya. Berarti Malik bin Anas. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Nah ini, ya. Dalam surat apa itu? An-Najm. Kalau tidak salah ya, ini syarat-syarat atau adab seorang thalibul ilm. Inna fi dzalika la dzikra. Yang demi pada yang demikian itu ada dzikra, peringatan, mau'idah liman alqasana. Liman kana lahu qalbun. Bagi barang siapa yang memiliki hati, berarti hatinya ini pikirannya ada bersama gitu. Walaupun jasadnya di sini, tapi kalau hatinya di tempat lain, au al-qasama'a, pendengarannya dilempar, artinya mendengar, memperhatikan. Wa huwa syahid, dalam kondisi dia menyaksikan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Baik, sami'tu qala sami'tu Anasan yaqul. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala dahulu ar-rasul alaihi salatu wassalam Idza dakhala al-khala, apabila telah masuk dalam kamar mandi. Ini kalau letter lux terjemahan Indonesianya, karena dakhala fi'il madi, ya kan, menunjukkan yang telah lampau namun telah lewat bersama kita, ya. Hal-hal seperti ini bukan menunjukkan fi'il madi, bukan perkara yang telah lampau, namun bahkan yang akan datang. Terkadang idza jika dimasukkan dalam suatu jumlah itu untuk menunjukkan hendak melakukan. Wa idza quri'al qur'anu fasta'iz billah. Kapan kita dituntut untuk berta'awudz? Baca Al-Qur'an itu kapan kita dituntut untuk berta'awudz mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ketika sudah mulai membaca atau sebelum membaca? Sebelum. Berarti idza quri'al qur'an, apabila hendak dibacakan Al-Qur'an, kan seperti itu, ya. Maka sama dengan sini, apabila hendak masuk dalam kamar mandi, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi atau minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth jamak dari khabith, yaitu syaitan laki-laki. Wal khaba'ith jamak dari al-khabithah, syaitan perempuan. Kita diperintahkan untuk berta'awudz meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak masuk kamar mandi dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Makanya kamar mandi al-khala salah satu tempat yang dilarang seorang untuk melakukan sholat di situ. Nah, di antara tempat-tempat yang ada, di antaranya kuburan, kandang unta, dan di antaranya al-khala, ya, kamar mandi. Qala tabahu ibnu Ar'arah, wa ibnu Ar'arah ismuhu Muhammad ibnu Ar'arah. An Syu'bah, ini sanad ini pun diikuti oleh ibnu Ar'arah. Jadi Adam ibnu Abi Iyas itu dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah. Namun itu juga ada rawi yang lainnya dinamakan dengan Muhammad ibnu Ar'arah. Wa qala Gundar an Syu'bah, idza ata al-khala. Nah, apabila mendatangi al-khala. Di sini lebih umum mendatangi, menunjukkan bahwa doa ini tidak dikhususkan bagi khala, tempat buang air yang memang bentuknya tempat tersebut dikhususkan untuk buang air. Ya, kalau sekarang berarti kamar mandi atau WC atau toilet. Ya, lafaz idza ata, apabila mendatangi, menunjukkan umum, entah bangunannya yang memang dipersiapkan atau tempat kosong. Ya, mau buang air di tempat kosong, udara terbuka, menjauh, jauh dari orang, mau buang air pun membaca ini. Ya. Nah. Wa qala Musa an Hammad, idza dakhala, apabila masuk. Wa qala Sa'id ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid ini saudara dari Hammad ibn Zaid. Qala haddatsana Abdul Aziz, di sini di riwayat yang ini dijelaskan idza arada an yadkhula, lebih jelas ya, apabila hendak masuk kamar mandi disyaratkan atau disyariatkan untuk membaca doa ini. Bagaimana apabila lupa? Maka disebut oleh para ulama atau sebagian ulama menyebutkan dibaca dalam hati. Nah, sebagian ulama menyebutkan al-khubuth wal khaba'ith itu, al-khubuth bukan syaitan namun kejelekan-kejelekan yang ada, al-makruhat. Ya, Nah, berarti apa? Al-ma'asi. Karena kamar mandi tempat yang seperti itu tidak menutup kemungkinan seorang hamba wal'iyadu billah melakukan kemaksiatan di situ. Nah, maka tidak bertentangan karena memang saling berkaitan erat. Kemaksiatan datangnya juga banyak dari syaitan. Nah, syaitan menghembus-hembuskan kepada seorang hamba untuk berbuat maksiat. Al-muhim, tidak ada pertentangan apakah maksud dari khubus ini syaitan laki-laki ataukah al-makruhat, kemaksiatan, maka tidak ada pertentangan antara dua tafsir ini. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, wabarakatuh. Bolehkah ketika di kamar mandi sengaja berzikir dalam hati? Kamar mandi bukan tempat seperti itu. Nah, sholat aja dilarang. Namun terkadang memang kita, artinya aktivitas hati ini terkadang kita tidak mampu untuk menguasai penuh ya. Namun diusahakan ya tentunya dihindari dari hal-hal yang perkara-perkara yang baik di dalam kamar mandi seperti itu. Ya. Nah. Anak meyakini bahwa demokrasi tidak boleh, tapi apakah boleh halaman rumah anak dipakai untuk TPS pencoblosan? Karena aparat desa langsung yang meminta izin dengan alasan di wilayahnya tidak ada tempat yang luas kecuali halaman rumah anak. Masa seperti itu? Nah, sekarang pertanyaan boleh atau tidak? Enggak boleh. Pakai untuk TPS enggak boleh. Aparat desa meminta izin, ya coba ditolak dengan baik, dengan halus. Dengan alasan di wilayahnya tidak ada tempat yang luas kecuali di halaman rumah anak. Al-Mim sebisa mungkin ya. Fattakullaha mastata'tum. Sebisa mungkin kita menghindarinya seperti itu. Namun apa betul memang enggak ada tempat luas kecuali halaman antum? Nah. Masa seperti itu? Nah. Al-muhim semampunya untuk dihindari. Barakallahu fikum. Nah. Bismillah, afwan, apa hukumnya buang air kecil dengan berdiri? Boleh. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau radhiyallahu anhu, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fi subatatil qaum. Aku melihat Ar-Rasul alaihi au kama qala radhiyallahu anhu. Aku melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kencing sambil berdiri di tempat sampah suatu kaum. Yang tempat sampahnya enggak harus seperti kita. Nah. Ya. Karena dulu kan mana ada plastik-plastik seperti sekarang ya. Namun syahidnya di sini Abu Musa mengisbatkan dalam kondisi memang Aisyah menafikan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah kencing berdiri. Maka ya sah-sah saja karena Aisyah melihat apa yang beliau lihat. Aisyah seringnya di rumah melihat aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Nah, sementara sahabat yang lainnya menemani beliau alaihi salatu wasallam dalam peperangan-peperangan beliau. Nah, sehingga tidak ada masalah, boleh. Namun tentunya yang afdal adalah sambil duduk atau jongkok. Karena yang demikian ini lebih jauh dari terkena cipratan najis. Kalaupun misalnya harus sambil berdiri, dan ini boleh saja, tetap menjaga agar najis tersebut tidak bertebaran atau ya di mana-mana seperti itu. Ustaz, hukum mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah berupa berbagi makanan dan minuman. Apa dalilnya? Malah hari Jumat itu sebagian ibadah dilarang untuk dikhususkan di situ. Di antaranya apa? Puasa. Ya. Nah. Ya, seperti ini butuh adanya dalil. Mengkhususkan suatu ibadah pada waktu-waktu tertentu ini butuh dalil. Nah. Apakah doa bisa merubah takdir? Doa bagian dari takdir. Ya. Sebagaimana usaha kita pun itu bagian dari takdir. Kan sudah ditakdirkan rezeki. Ya. Kita perlu usaha enggak? Kalau enggak usaha, nah kan seperti itu. Rezekinya tetap datang enggak? Kan seperti itu. Ya, usaha itu juga sudah Allah takdirkan. Kan seperti itu. Nah. Doa bagaimana? Doa bagian dari takdir. Ya, Allah sudah, nah terus apa kalau sudah ditakdirkan mengapa berdoa? Ya, usaha berdoa. Nah, yang dimana kalau seandainya tidak berdoa, Allah mengetahui kalau hamba yang tidak berdoa, maka nasibnya atau takdirnya seperti ini. Namun, kehendak Allah bukan seperti itu. Allah mengendaki hamba ini berdoa sehingga Allah takdirkan seperti ini. Ya, ujung-ujungnya kalau bingung, urusan takdir itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita untuk berdoa, kita lakukan. Kita enggak tahu, bingung tentang masalah takdir, sudah selesai. Sami'na wa ta'na. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Seperti itu. Sebagaimana seluruhnya surga dan neraka sudah ditakdirkan semuanya. Ya. Intinya takdir itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahasa atau pertanyaan doa bisa merubah takdir atau tidak, bukan masalah doa itu bisa merubah takdir atau tidak, bahkan doa itu bagian dari takdir. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza wuffiqal abdu lid-du'a falyubshir. Apabila seorang hamba diberi taufik untuk berdoa, maka hendaklah dia bergembira. Nah, kenapa? Karena Allah mengatakan Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, sehingga permasalahan bukan doa bisa merubah takdir atau tidak, namun doa itu ya bagian dari takdir. Namun memang takdir itu urusan Allah. Kadang kan bingung, bulat, gimana ini? Seperti itu. Ya sudah, pokoknya takdir itu urusan Allah sudah. Kita yang penting diperintah untuk berdoa, sholat, zakat, puasa. Seperti itu. Nah. Di sini tentang hadis innalikulli amalin syarratan walikulli syarratin bukan syarafan innalikulli amalin syirratan walikulli syirratin fatratan. Setiap amalin itu ada masa syirrah, semangat, dan setiap masa semangat dalam beramal itu ada fatrah, masa-masa futur, lesu, kehilangan semangat. Famankanat fatratuhu illa sunnah faqadih tada. Karena siapa yang ketika masa fatrahnya dia pakai untuk berbuat sunnah, maka dia mendapatkan petunjuk, kembali lagi ke imanah. Namun masa fatrah atau masa lemes, enggak semangatnya dipakai, famankanat fatratuhu illa ghairi dalik faqad halak. Barang siapa yang lagi lemesnya itu bukan dipakai untuk sunnah, maka ya sudah celaka dia, halak. Sejauh mana dia semakin jauh dari sunnah, celakanya sejauh itu. Maksudnya bagaimana? Amalan itu manusia wajar, iman naik turun. Ya, ketika lagi semangat, masya Allah. Ketika lagi gak semangat, dibimbing oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika tidak semangat itu, jangan kemudian akhirnya pelariannya itu kepada hal-hal yang tidak benar. Nah, ya. Karena iman lagi turun, pada ikatnya butuh untuk ditambah. Ketika pelariannya kepada hal-hal yang tidak benar, ya semakin turun iman itu, semakin ada maksiat, semakin turun. Maka silakan lakukan hal-hal yang itu merupakan bagian dari agama ini. Banyak hal. Nah, dahulu para ulama, misalnya ana mendapatkan cerita dari guru-guru ana, Syekh Mubil ketika dalam dakwahnya terkadang keluar, ya, keliling dakwah. Nah, dalam rangka mengisi itu tadi, masa-masa ketika lagi mungkin tidak semangat mengajar dan yang lainnya. Ini kan bagus keluar dakwah, ya. Kalau kita misalnya banyaklah sunah-sunah yang ada seperti itu, lagi enggak semangat, apa lakukan? Nah, ziarah ke rumah saudaranya. Dan ini kan sunah. Nah, ya kan? Ziarah, main. Nah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wal mutazawirina fiyya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wajib kecintaanku itu bagi siapa? Orang-orang yang saling mencintai karena aku. Saling berziarah karena aku. Ya kan? Ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Begitu juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan." Nah, jasadmu itu memiliki hak. Ya. Jangan hanya ibadah akhirnya melalaikan kebutuhan jasad. Ya, tidur tidak, istirahat tidak, seperti itu. Di antara hak jasad juga ya, sehatkan jasad tersebut. Bagaimana cara menyehatkan jasad? Ya, antum lebih pahamlah. Olahraga, niatkan dalam rangka memenuhi hak. Yang penting tidak berlebihan. Ini juga bagian dari sabda Rasul atau sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Selama bukan olahraga-olahraga yang menyimpang. Ya. Nah, niatkan untuk memenuhi jasad. Lagi lesu lemah, carilah apa, kuku agak panjang, atau misalnya maaf saja mencabuti bulu ketiak. Nah, ini kan juga sunnah. Kan seperti itu. Ya kan? Ketika masa-masa lemes diisi halal ini, maka insyaallah faqadih tada, dia mendapatkan hidayah, petunjuk, kembali lagi. Namun lagi sumpak, lagi lemes, curhat di status, bikin orang akhirnya suudzon. Curhat ya ke Allah lah, ngapain curhat ke status atau di status. Nah, lagi lemes, akhirnya teringat masa lalu, dendangan, irama dan nada, akhirnya diikuti terus. Lagi futur, Ustaz. Ya, faqad halak, ya sudah tambah celaka. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih maksud hadis seperti itu. Banyak sunah-sunah banyak. Ya. Sunah termasuk sunah apa? Gauli keluarga. Ini juga kan sunah. Ya. Seperti itu, datangi keluarga, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau yang sudah beristri, ya enaklah, alhamdulillah sudah punya istri kan. Sikatlah, lakukan yang halal. Itu juga bagian dari sunnah. Seperti itu. Banyaklah, intinya sunnah itu banyak. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu ya ikhwan, sekedar mengingatkan lagi, mungkin terkadang lupa atau ada yang belum tahu terkait sunnah ketika sholat. Ya, makmum itu min fadlikum. Seorang makmum itu dituntut untuk mengikuti imam segera. Segera. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa'idha kabbara fakabbiru fa'idha raka'a farka'u wa'idha qala sami'allahu liman hamidah faqala rabbana walakal hamdu fa idza sajada fasjudu ila akhir hadis. Di sini huruf fa itu menunjukkan untuk bersegera, jangan nunda-nunda. Namun bukan berarti kita bersegera itu akhirnya bersegera yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Bagaimana tuntunan sunnah? Sunnah itu mengajarkan gerakan imam itu kita ikuti segera ketika imam sudah melakukan gerakan tersebut. Bukan sedang dalam proses perpindahan, namun ketika sudah melakukan gerakan tersebut. Kata Bara atau Azib bin Bara ibn Azib beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ya, apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam bangun dari ruku', kana haduna la yahni dhahrahu hatta yad'a jabhatahu 'alal ard aw kama qala. Sudah i'tidal berarti ini, ya. I'tidal sudah. Kata Barra ibn Azib, dahulu salah seorang dari kami tidak membungkukkan dada punggungnya sebelum Rasulullah itu meletakkan jabahnya, dahinya di atas tanah. Kalau kita lantai, artinya Rasulullah sudah sujud, baru kita turun untuk mau sujud. Jangan imam masih mau turun, kita juga sudah ikut turun. Lah, ini khalifus sunnah. Ya, dari sini para ulama menyebutkan bahwa al-ibrah itu bukan dengan takbir. Ibrah itu dengan gerakan terkhusus makmum yang berada di saf al-awwal. Karena makmum yang berada di saf pertama inilah yang melihat imam. Imam tidak salah ketika mengucapkan takbir di antara dua gerakan. Berdiri dari ketika i'tidal mau sujud, imamnya mengucapkan di tengah-tengah, belum sampai sujud. Memang di situ tempat imam meletakkan atau mengucapkan takbir. Bahkan termasuk kekeliruan ketika imam sujud baru kemudian mengatakan Allahu Akbar. Ini keliru. Ya. Nah, sujud baru Allahu Akbar. Lah. Tempatnya imam antara i'tidal sampai sujud. Maka ketika imam di tengah-tengahnya itu mengucap Allahu Akbar sementara dia belum sujud, jangan ada di antara kita yang membungkuk mau sujud. Ini yukhalifus sunnah. Nah, ini tolong diperhatikan bagi ikhwan di masjid mana saja. Ini sunnahnya seperti itu. Ya. Yang menyedihkan sebagiannya akhirnya karena patokannya dengan takbir, gerakan imam lamban, mendahului imam. Ini sudah ancamannya besar. Nah, bukan hanya bersamaan dengan imam saja salah. Ini mendahului. Kenapa? Karena imamnya takbir Allahu Akbar, tapi dia masih mau sujud. Ini sudah karena gerakannya dia cepat, masih muda, sujud. Imamnya masih belum selesai, dia sudah sujud dulu. Nah, ini keliru. Ya, sehingga al-muhim la tafrid wa la ifrad. Makanya dalam doa amin itu juga sama seperti itu. Imam belum ngomong amin, kalau sudah kita amin. Walaupun memang imam disyariatkan untuk mengucapkan waladhalin amin langsung, namun jangan kita mendahului imam mengucapkan amin. Makanya kata Rasulullah SAW, idza qala amin faqulu amin. Ya, idza qala amin. Berarti bagaimana? Dan juga ini para imam untuk mengetahui bahwa amin itu dijaharkan. Jangan kemudian baca Al-Fatihah waladhalin, enggak terdengar suara amin. Ini juga keliru. Ya, imam ketika membaca salat jahr mengucapkan amin dikeraskan juga. Ketika imam sudah memulai kita ikuti. Mereka sudah masuk dalam amin. Sebagaimana imam sudah mulai sujud, kita ikuti sujud. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini hati-hati agar kita tidak masuk ke dalam larangan ancaman yang keras tentang musabaqatul imam, berlomba-lomba dengan imam. Nah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.